وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qul inna rahiman wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita syarah dari ucapan muallif wa tawaghi katsiratun wa ru'usuhum khamsatun. Dan tagut-tagut itu banyak dan pemimpinnya, pemimpin para tagut itu ada 5. Yang pertama iblis la'anahullah. Kemudian yang kedua wa man 'ubida wa huwa rabbun. Seorang atau setiap orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridha, diibadahi selain Allah. Yang ketiga wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Yang menyerukan kepada manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Apapun bentuk ibadah yang dia serukan itu, walaupun manusia memenuhi ajakannya dan seruannya maupun tidak, maka dia tergolong sebagai tagut. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Seorang yang mengklaim mengetahui sesuatu dari perkara ghaib, ilmu ghaib. Kemudian yang terakhir, kelima, waman hakama bighairi ma anzalallah. Dan setiap yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dan ini ada rinciannya nanti. Ada rinciannya. Terakhir kita sudah membaca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sampai pada ucapan muallif qauluhu wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Setiap yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, ai man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi wa in lam ya'buduhu fa innahu min ru'usit tawaghit. Yaitu barang siapa yang mengajak manusia, menyerukan kepada manusia untuk beribadah kepada dirinya, baik itu mengajak dengan lisanul hal maupun lisanul qaul, baik dengan ucapannya maupun dengan tindakan-tindakannya, mengajak manusia untuk beribadah kepadanya dengan berbagai macam bentuk ibadah, menyerukan manusia untuk beribadah kepadanya, menyeru kepada dirinya kalau membutuhkan sesuatu, kalau kamu butuh sesuatu, sedang dalam keadaan genting, panggil nama saya 3 kali. Pasti saya akan datang untuk membantu kamu. Misalnya seperti ini. Ini termasuk ajakan, seruan untuk beribadah kepada dirinya. Karena doa, seruan itu termasuk ibadah. Doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka barang siapa yang menyerukan manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, wa in lam ya'buduhu, sekedar mengajak walaupun manusia itu tidak mau beribadah kepada dirinya, tidak memenuhi seruan atau ajakannya, walaupun demikian fa innahu min ru'usit tawaghut, maka dia sudah tergolong sebagai pemimpinnya para tagut. Sawa'un ujiba lima da'a ilaihi am lam yujib. Walaupun am lam yujib, walaupun dia dipenuhi seruan dan ajakannya ataupun tidak dipenuhi, sama. Barang siapa yang menyerukan manusia, orang lain untuk beribadah kepada dirinya, maka dia termasuk pemimpinnya para tagut. Kemudian yang keempat, jenis pemimpin tagut yang keempat yaitu wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Setiap yang menyerukan atau setiap yang mengklaim dirinya mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib, perkara yang ghaib. Berkata syarih qawlu al-ghaib, perkataan mu'alif al-ghaib di sini, perkara ghaib di sini, al-ghaibu ma ghaba anil insan wa huwa naw'an, dan perkara ghaib itu adalah segala sesuatu yang tersembunyi bagi manusia. Segala sesuatu yang ilmunya itu tersembunyi oleh manusia, manusia tidak mengetahuinya, itu perkara yang ghaib. Wa huwa naw'an, dan perkara ghaib itu ada dua jenis. Ini sangat penting, sangat penting untuk kita ketahui pembagian dari perkara ghaib, sehingga kita tidak salah kaprah dalam memahami apa yang dimaksud dengan perkara ghaib yang dilarang kita untuk mengklaim mengetahui perkara ghaib tersebut. Yang pertama, waqi'un, perkara ghaib yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Perkara ghaib tapi yang terjadi, yang sudah maupun yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, wa mustaqbal, perkara ghaib yang mustaqbal, belum terjadi, akan terjadi di masa yang akan datang. Ini pembagiannya. Jadi yang pertama, perkara ghaib yang telah terjadi atau sedang terjadi sekarang. Ada pun yang kedua, perkara ghaib yang belum terjadi dan akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Baik itu 1 detik lagi, 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 tahun lagi, itu perkara ghaib. Karena 1 detik kemudian saja ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini perkara ghaib yang dimaksudkan pada jenis yang kedua. Qala rahimahullah, fa ghaibul waqi' nisbiyun yakunu li syakhsin ma'luman wa li akhar majhulan. Kemudian beliau merinci pengertian dari perkara ghaib yang pertama, yaitu perkara ghaib yang telah terjadi atau sedang terjadi. Fa ghaibul waqi', perkara ghaib yang waqi', yang sudah nyata terjadi. Nisbi adalah perkara yang nisbi, relatif, tidak bersifat mutlak. Artinya, yakunu li syakhsin ma'luman wa li akhar majhulan, perkara itu bisa diketahui oleh seseorang namun tidak diketahui oleh orang yang lain. Ini perkara ghaib yang nyata terjadi, baik yang sudah maupun yang sedang. Seorang yang tahu peristiwa itu mengetahuinya, adapun yang lain yang tidak mengetahuinya, ya, dianggap ghaib bagi dirinya. Misalnya kita yang ada di tempat ini sekarang, di rumah ini sedang taklim, kita sedang duduk mendengarkan kajian. Di tempat lain mungkin di seberang jalan sana ada terjadi suatu peristiwa yang kita tidak tahu. Maka perkara itu ghaib bagi kita yang berada di sini, namun bagi orang yang tahu kejadian itu terjadi, yang mengalaminya langsung atau yang menjadi saksi mata peristiwa itu, itu bukan merupakan perkara ghaib bagi mereka karena mereka mengetahuinya. Adapun bagi kita, itu adalah perkara yang ghaib. Maka ini perkara ghaib yang pertama ini nisbi, relatif, diketahui oleh sebagian orang namun tidak diketahui oleh orang yang lain. Maka ini perkara ini lumrah. Seorang yang mengaku tahu peristiwa itu karena memang dia mengalaminya atau melihatnya langsung atau mendengar kabarnya, maka itu bukan kemudian kita katakan Anda mengklaim tahu perkara yang ghaib. Tidak demikian. Kecuali kalau di luar kebiasaan seorang yang berada di sini, misalnya di suatu tempat, misalnya dia mengklaim bisa tahu suatu kejadian di tempat yang lain yang jauh dari tempat dia berada. Ini dipertanyakan. dia mengetahui, bisa tahu, mengklaim bisa tahu perkara gaib yang sebenarnya tidak bisa dia ketahui menurut kebiasaan. Ini bisa tergolong termasuk iddia'ul ghaib, mengklaim perkara gaib yang terlarang di dalam syariat. Misalnya terjadi banyak dukun-dukun, kalau orang kehilangan barang, dicuri barangnya, datang ke dukun, coba minta tolong dicari tahu mana barang miliknya yang dicuri tadi. Kemudian si dukun tadi menerawang mencari tahu. Nah ini walaupun sudah terjadi pencuriannya, kemudian dia mengklaim bisa tahu, oh perkara atau tempat barang yang dicuri itu di sini tempatnya. Nah, itu berbahaya. Ini bisa tergolong iddia'ul ghaib. Baik. Kemudian jenis yang kedua, wa ghaibul mustaqbal haqiqiyyah. Dan perkara ghaib yang mustaqbal, yang belum terjadi, atau perkara ghaib yang akan terjadi, haqiqiyyah adalah perkara ghaib yang hakiki. Inilah perkara ghaib yang mutlak sifatnya. La yakunu ma'luman bi ahadin illallah wahda. Tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah satu-satunya. Hanya Allah yang tahu perkara gaib yang seperti ini. Fala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sebuah jiwa tidak akan tahu apa yang terjadi esok hari, dan tidak akan tahu di mana dia akan meninggal. Ini sifatnya mutlak. Perkara yang akan datang semenit lagi, satu jam lagi, besok, lusa, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, maka perkara gaib yang sifatnya kedua ini, jenis kedua ini, mutlak hanya Allah yang mengetahuinya. Aw man atla'ahu Allahu 'alaihi min ar-rusul, atau orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah tampakkan kepadanya, yaitu dari kalangan para rasul, perkara gaib tersebut. Allah menghendaki untuk menghabarkan perkara gaib yang akan terjadi di kemudian hari itu kepada para rasulnya yang Allah kehendaki. Maka jika seperti ini, faman idda'a ilmahu fahuwa kafir. Dan Syekh di sini menyebutkan perkara gaib yang seperti ini hanya diketahui oleh Allah dan rasul-rasul Allah yang Allah pilih, itu berdasarkan dalil-dalil syariat nanti yang akan beliau sebutkan. Maka barang siapa yang mengklaim ilmu gaib tersebut, dia tahu perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka dia dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Kenapa? Alasannya, li'annahu mukadzibun lillahi 'azza wa jalla wa li rasulih. Karena dia telah mendustakan Allah 'azza wa jalla dan mendustakan rasulnya. Itu mendustakan ayat-ayat Allah yang mengkhabarkan bahwasanya tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah dan rasulnya yang Allah pilih, dan juga mendustakan sabda-sabda rasul yang memberitakan hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Naml, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, perintah dari Allah kepada rasulnya, katakan wahai Nabi kepada sekalian umat manusia, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu siapapun yang ada di langit dan di bumi ini perkara gaib. Tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib siapapun dia yang ada di langit dan di bumi ini. Tidak ada yang tahu illallah, kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka pun tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi termasuk perkara gaib adalah kapan terjadinya hari kiamat, kapan terjadinya hari kebangkitan, hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasulullah pun tidak dikhabarkan kapan terjadinya hari kiamat. Dalam hadis Jibril yang masyhur diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ditanya, "Mata sa'ah, kapan terjadinya as-sa'ah, hari kiamat?" Maka Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'alam min as-sa'ih." Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Jibril pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, hanya Allah yang mengetahuinya. Qala rahimahullah, wa idza kana Allah 'azza wa jalla ya'muru nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yu'lina lil mala'i annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, maka jika demikian Allah telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada sekalian manusia, yaitu dengan perintahnya, kul, katakan wahai nabi, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Ini perintah dari Allah kepada rasulnya untuk mengumumkan kepada manusia, ayyuhal malaa'ikatu annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, bahwasanya tidak ada yang tahu siapapun dia di langit dan di bumi ini, semua makhluk tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah azza wa jalla. Maka ayat ini adalah nas yang sangat tegas, nas yang sahih, yang tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Karena lafaz man di sini yufidu al-umum. Man, ya, siapapun yang ada di langit dan di bumi ini tidak tahu perkara gaib. Man di sini yufidul umum, min lafzil umum. Karena man dalam bahasa Arab termasuk lafaz yang menunjukkan umum. Fa inna man idda'a 'ilma al-ghaibi faqad kadzdzaba Allah 'azza wa jalla wa rasulahu fi hadzal khabar. Maka barang siapa yang mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib, mengetahui sebuah ilmu gaib, maka dia telah mendustakan, sungguh telah mendustakan Allah dan rasulnya dalam ayat ini. Karena ayat ini telah jelas menyebutkan tidak ada yang tahu perkara gaib siapapun dia kecuali Allah azza wa jalla. Qala rahimahullah, wa naqulu li haula, maka kita katakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang mengklaim tahu perkara gaib, kita katakan kepada mereka untuk membantah klaim dusta mereka, kaifa yumkin an ta'lamul ghaiba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin kalian mengaku tahu perkara yang gaib dalam keadaan nabi saja tidak tahu perkara yang gaib? Hal antum asyraf amir rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ini mengaku lebih mulia? Mana yang lebih mulia, kalian ataukah rasul? Pertanyaan kepada mereka, mana yang lebih mulia, kalian ataukah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka kemungkinan jawabannya ada dua. Kemungkinan jawaban mereka ada dua. Yang pertama, fa in qalu, jika mereka menjawab, nahnu asyraf minar rasul, kami ini lebih mulia daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kalau jawabannya demikian, maka tidak diragukan lagi, kafaru bihadzal qaul, mereka kafir dengan ucapannya ini. Walaupun dia mengaku muslim, KTP-nya muslim, sholatnya rajin, ya, dan sebagainya, mengamalkan syiar-syiar Islam yang zahir, tapi kalau dia meyakini dirinya lebih mulia daripada Rasulullah, kafir. Nah, kemungkinan jawaban yang kedua, wa in qalu, jika dia menjawab atau mereka menjawab, huwa asyraf, tidak berani dia, biar tentu saja Rasulullah lebih mulia daripada kami, maka kita katakan kepada mereka, limadza yahjab anhul ghaibu wa antum ta'lamunahu. Kalau begitu, kalau kalian memang menyadari bahwasanya Rasulullah lebih mulia daripada kalian, lalu bagaimana bisa perkara ghaib itu tersembunyi dari Rasulullah tapi kalian bisa mengetahuinya? Mana mungkin Rasulullah yang lebih mulia daripada kalian tidak tahu yang gaib, tapi kalian yang lebih rendah derajat dan martabatnya dari Rasul, malah kalian mengaku tahu perkara gaib. Waqad qala Allah azza wa jalla an nafsihi, dan sungguh Allah telah berfirman di dalam sebuah ayatnya dalam surat Al-Jin tentang dirinya, alimul ghaibi. Allah menghadarkan tentang dirinya, yang ini merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu alimul ghaib, zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Ini kekhususan Allah. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak memberitakan perkara yang ghaib itu kepada seorang pun. Ini Allah yang telah menegaskan, Allah tidak menghadarkan perkara yang ghaib itu kepada seorang pun dari kalangan makhluknya. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, pengecualian. Yang dalam pengecualian ini ada pembatasan. Jadi golongan-golongan mereka lah Allah menghadarkan perkara ghaib. Kepada golongan-golongan inilah Allah menghabarkan perkara yang ghaib itu. Itu siapa mereka? Illa man yartadha min rasulih, kecuali kepada rasul-rasul Allah yang Allah ridai. Jadi hanya dari kalangan para rasul yang Allah bukakan ilmu ghaib itu kepada mereka jika Allah menghendaki. Dan itu pun tidak semua. Tidak semua perkara ghaib Allah beritakan. Contohnya tadi, Rasulullah mengkhabarkan dalam banyak hadisnya perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian Rasulullah juga mengkhabarkan apa yang akan terjadi setelah hari kiamat, setelah hari kebangkitan nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian menghadapi pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian masuk ke dalam jannah ataupun an-nar. Ini perkara ghaib, tapi Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah dan Rasulullah mengkhabarkan kepada umatnya. Ini contoh perkara ghaib yang Allah beritakan kepada Rasulnya. Dan ternyata Rasulullah tidak dikhabari tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi tidak semua perkara ghaib juga diketahui oleh para Rasul. Ada yang tetap Allah sembunyikan karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man irtada min rasulin, kecuali rasul-rasul yang Allah ridai mereka. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Sesungguhnya dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan penjaga-penjaga di hadapan mereka dan di belakangnya untuk menjaga perkara ghaib itu agar tidak sampai dicuri oleh para syaitan. Jadi Allah pun subhanahu wa ta'ala menjadikan penjaga-penjaga dari kalangan para malaikat agar berita perkara ghaib itu tidak sampai dicuri oleh syaitan. Qala rahimallahu wa hadhihi ayatun tsaniyah tadullu ala kufri man idda'a ilmal ghaib. Ini adalah ayat yang kedua setelah ayat yang pertama dari dalam surat An-Naml tadi. Ini dalam surat Al-Jin ini ayat yang kedua. Tadullu ala kufri man idda'a ilmal ghaib, yang menunjukkan kafirnya orang yang mengklaim tahu perkara yang ghaib. Dan ini sangat dikaitkan, sangat banyak di masa-masa ini. Sangat banyak orang yang tahu, mengklaim saya tahu, atau sekedar meramal. Meramal itu mengklaim dia mengetahui apa yang terjadi nanti. Suatu peristiwa diramal, oh nanti di tahun sekian akan terjadi demikian. Ini perkara ghaib. Waqad amara Allah ta'ala nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam ayyulina lil mala'i biqaulihi, dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada sekalian manusia dengan firman-Nya, qul la aqulu lakum indi khazainullah, katakan wahai nabi, la aqulu lakum, katakan wahai nabi kepada sekalian manusia, tidaklah aku mengatakan kepada kalian, indi khazainullah, bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. memiliki pengaturan dalam alam semesta ini? Tidak. Wala a'lamul ghaiba. Dan juga aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui perkara yang gaib. Nabi saja diperintahkan Allah untuk menyatakan, untuk mengumumkan kepada manusia bahwasanya beliau adalah manusia biasa yang tidak memiliki ilmu tentang perkara gaib, kecuali yang Allah beritakan kepada beliau. Begitu juga beliau diperintahkan untuk mengumumkan di awal tadi, la aqulu lakum indi khazainullah, bahwasanya aku tidak memiliki perbendaharaan Allah, tidak memiliki pengaturan dalam alam semesta ini. Nabi saja diperintahkan demikian. Lalu bagaimana jika ada seorang yang mengaku atau meyakini bahwasanya ada orang yang punya kemampuan untuk mengatur alam semesta? Maka ini adalah perkara yang mungkar. Dan ini adalah keyakinannya orang-orang Syiah Rafidhah yang meyakini bahwasanya ke-12 imam mereka memiliki hak pengaturan alam semesta. Begitu juga orang-orang Sufi kalangan tasawuf meyakini bahwasanya Syekh tarikat-tarikat mereka memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Oleh karena itu mereka menjuluki wali-wali mereka atau syekh-syekh tarikat mereka, ada yang dijuluki, tingkatannya ada yang wali kutub, ada yang ghaib, ada yang macam-macam. Jadi wilayah-wilayah kayak kelurahan, kecamatan gitu ya, pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2, itu ada tingkatannya. Oh, ini wali yang daerahnya kelurahan, seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ini yang pengaturannya sudah tingkat internasional ini. Seperti itu. Ini adalah perkara yang mungkar. Padahal Rasul saja diperintahkan untuk menyatakan bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam tidak punya kemampuan itu. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku pun tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat. In ajabiu illa ma yuha ilaih. Tidaklah aku mengikuti kecuali yang telah diwahyukan kepadaku. Kemudian selesai kita dari pembahasan tauhid yang keempat. Kemudian beliau melanjutkan yang kelima. Wa qauluhu wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, atau disilakan berhukum dengan selain hukum Allah. Dan ini nanti ada rinciannya. Rinciannya agak panjang dan ini sangat penting untuk dibahas dan diketahui oleh setiap muslim agar bisa selamat terbebas dari syubhatnya orang-orang khawarij. Karena syubhat yang senantiasa didendangkan orang-orang khawarij adalah terkait dengan at-tahkim bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Ini yang mereka dengung-dengungkan. Oleh karena itu kaum muslimin perlu tahu tentang hal ini. Rinciannya bagaimana sih berhukum dengan selain hukum Allah yang kemudian dikategorikan sebagai tauhid, itu yang bagaimana? Perlu tahu rinciannya. Allah al-hukmu bima anzalallahu ta'ala min tauhidi ar-rububiyah. Berhukum dengan yang Allah turunkan itu termasuk tauhid rububiyah. Liannahu tanfidun li hukmillahi alladhi huwa muqtada rububiyatihi. Karena berhukum dengan hukum Allah itu adalah tanfid, pengaplikasian atau realisasian dari hukum Allah, realisasian, pelaksanaan dari hukum Allah yang mana itu termasuk konsekuensi dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah adalah keyakinan kita bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini, menciptakan yang mengaturnya, memberikan rezeki kepada makhluk. Maka hukum yang diterapkan di alam semesta ini hanyalah Allah yang berhak untuk membuatnya. Maka pelaksanaan hukum Allah itu termasuk pelaksanaan dari konsekuensi rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala wa kamalu mulkihi wa tasarrufihi. Yang mana juga hukum Allah itu adalah termasuk kesempurnaan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala wa tasarrufihi. Wa tasarrufihi, kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah serta pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada sama Allah ta'ala al-masbu'in fi ghairi ma'anzalallah arbaban limuttabi'ihim faqala subhanahu. Oleh karena itu Allah menyebut atau menamai atau menggolongkan orang-orang atau pihak-pihak yang diikuti, ditaati, fi ghairi ma anzalallah, pada sesuatu yang tidak Allah turunkan. Orang-orang yang diikuti dalam perkara yang menyelisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menamai mereka sebagai arbaban, jamak dari rab. Allah menggolongkan mereka sebagai arbab, tuhan-tuhan, limut tabi'ihim, bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Faqala subhanah, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, yang di sini Allah subhanahu wa ta'ala mencela ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara, yang menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan yang diibadai selain Allah, dalam bentuk mengikuti ucapan-ucapan mereka yang menyelisih syariat Allah. Ketika pendeta-pendeta yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, pengikutnya itu mengikuti ucapan pendetanya dan membuang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makanya adalah termasuk bentuk peribadatan mereka kepada para pendeta-pendeta tersebut. Allah berfirman, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, pendeta-pendeta mereka, dan ruhban, rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan yang diibadai selain Allah. Bentuk peribadatannya seperti itu tadi, mengikuti ucapan pendetanya yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Wal Masih ibn Maryam, begitu juga mereka menjadikan Al Masih ibn Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sebagai rab yang mereka ibadai. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dalam keadaan mereka tidak diperintahkan kecuali itu beribadah kepada ilah, kepada sesembahan yang satu, yaitu Allah. La ilaha illahu, tidak ada berhak, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu anna yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qala rahimallahu wa sallallahu ta'ala al-matbu'in arbaban haythu ja'alu musyarri'in aw haythu ju'ilu musyarri'in ma'allahi ta'ala. Maka Allah menamai atau menggolongkan orang-orang yang diikuti tadi sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan yang diibadai selain Allah, karena mereka ju'ilu musyarri'in ma'allah, mereka dijadikan sebagai pembuat-pembuat syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sammal muttabi'in ubbadan, dan Allah menjadikan atau menamai orang-orang yang mengikuti pendeta-pendeta tadi dan rahib-rahib tadi sebagai ubbad, sebagai hamba-hamba, sebagai hamba-hamba mereka. Haitsu innahum dallu lahum wa ta'uhum fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala. Karena mereka telah menundukkan diri mereka dan menaati pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka tersebut dalam perkara yang menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan contoh kisah di masa sahabat yang menjelaskan tentang ayat ini. Ketika seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, yang dahulunya adalah seorang dari kalangan ahlul kitab, ketika mendengar ayat ini dibacakan, beliau berkata kepada Rasulullah, waqad qala Adi ibn Hatim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Rasulullah, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya mereka itu tidak beribadah kepada pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka. Karena yang tergambar di benak Adi bin Hatim waktu itu, yang namanya ibadah itu yang ibadah sujud, sholat, atau semisalnya, ya, menganggap bahwasanya menghalal, mengikuti pendeta-pendeta dan rahib-rahib dalam perkara menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, ini bukan termasuk ibadah. Maka Adi bin Hatim bertanya, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada pendeta-pendetanya atau rahib-rahibnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda menjelaskan kepada beliau, bal innahum harramu alaihimul halal, bahkan mereka, sesungguhnya mereka telah mengharamkan atas mereka sesuatu yang halal. Wa ahallu lahumul harama, dan sebaliknya mereka juga menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, sesuatu yang haram dalam syariat Allah. Fattaba'uhum, maka mereka pun mengikuti pendeta-pendeta tersebut. Fatilka ibadatuhum ayyahum, maka ini adalah bentuk peribadatan mereka kepada pendeta-pendeta tersebut. Jadi jelas, mengikuti ucapan seseorang yang menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk bentuk peribadatan kepada selain Allah. Idza fahimta dzalika, idza fahimta dzalika, jika engkau memahami yang demikian ini, fa'lam, maka ketahuilah, anna man lam yahkum bima anzalallah, bahwasanya barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan, warada ayyakuna ka'akuma, ayyakuna ka'akumu ila ghairillahi wa rasulihi, waradat fihi ayatun binafil iman anhu, wa ayatun bikufrihi wa zulmihi wa fisqihi. Maka dari sini, jika kau memahami yang demikian ini, maka ketahuilah bahwasanya barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah dan dia menghendaki untuk berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka telah datang ayat-ayat yang menafikan keimanannya. Jadi orang-orang yang tidak mau berhukum kepada Allah dan Rasulnya, namun memilih berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka telah ada ayat-ayat yang menunjukkan, menafikan keimanan dia. Wa ayatun bikufrihi wa zulmihi wa fisqihi, dan juga sudah ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang kufurnya orang tadi, kafirnya orang tadi, atau zalimnya dia, atau kefasikannya. Jadi di sini nanti ada rincian kapan berhukum kepada selain hukum Allah itu tergolong kekufuran, dan kapan tergolong kefasikan, dan kapan pula tergolong kezaliman. Nah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang bismillah taala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.